anggap wong apa aja sok belaka. Isun wong kaya nok kang masih jaka. Karting duit no. Hei, sembarangan. Dikira wong wadon mata duit. Dikira wong wadon mata uang. Wadon gak duduk wadon iki pak. Masa bing lirik kantong kepek kayak enen. Deleng kantong kiri. Deleng kantong tengah. Tak usah ya. Ya maaf aja ya nok.